saya melihat dengan mata hati, dengan mata batin saya, dan semoga saja saya salah, amin ya rabbal alamin. Keadaan kita mungkin sampai di puncak. Puncak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala pujian kita dan syukur kita hanyalah untuk Allah setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya. Ujian demi ujian yang terasa hari ini semakin rapat, padat, tumpang tindih melanda kita dan negeri kita yang tercinta, itu tetap tidak seimbang dan bahkan jauh kalah dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan mampu menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kita, marilah kita haturkan untuk asyraful anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Ya Allah, wahai kaum muslimin, kita ditakdirkan Allah bertemu dengan Ramadan akhir zaman. Setuju, Pak? Sebutannya Ramadan akhir zaman. Ada apa dengan Ramadan akhir zaman? Tidak senyaman Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun lalu, start Ramadan kita juga diawali dengan bencana COVID juga bermula. Alhamdulillah. Yahdikumullahu yuslih balakum. Hampir satu tahun perjalanan COVID meluluh lantakkan kehidupan dan sendi-sendi ekonomi, sosial, ya, kehidupan manusia. Sekarang menyambut Ramadan berikutnya. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang COVID, demi Allah, hai Bapak Ibu, orang-orang beriman tidak takut sedikit pun. Sebab kalau memang COVID itu ada dan dia menular dan dia mematikan, bagi orang beriman syahid statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul, Pak? Kenapa? Orang syahid tidak akan ada urusan di alam kubur. Allahu Akbar. Orang syahid tidak ada urusan di alam kubur. Orang syahid paling pertama dipersilahkan masuk surga nanti. Masya Allah. Lalu apanya ditakutkan? Orang syahid dipermudah, sangat-sangat mudah urusannya di hari kiamat. Dan setiap orang pasti mati. Enggak pun karena COVID, juga tetap mati. Jadwal masing-masing kita itu sudah ada. Tanggalnya sudah ada. Penyebabnya saja yang beda-beda. Dan tanggal itu tidak akan digeser oleh Allah, Pak. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan sanggup mempercepat kematian dan mereka juga tidak akan sanggup menunda kematian. Lalu apa yang kita takutkan dari COVID? Oh, pakai masker. Oke, kita pakai. Oh, nanti jaga jarak. Oke, kita jaga jarak. Tapi demi Allah, haram takut dengan COVID. Setuju, Pak? Kita hanya takut pada Allah. COVID itu ciptaan Allah kalau memang ada ya. Yang mematikan kita bukan COVID, tetapi malaikat maut atas petugas. Petugas Allah, malaikat maut atas perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu saya dudukkan. Jangan kayak orang musyrik pula, Pak. Seolah pengganti malaikat maut itu adalah COVID. Kita jalankanlah prokesnya, kita jalankanlah semua peraturan segala macamnya, tetapi kita tidak akan pernah punya keyakinan bahwa COVID-19 itulah yang akan mematikan dan merenggut nyawa kita. Kalau itu keyakinan kita bahwa COVID mematikan kita, musyrik kita, wahai Bapak Ibu. Ya, jadi kita dalam hal ini, saya disuruh berhenti sholat, sorry. Saya disuruh berhenti ke masjid, sorry. Saya tetap akan ke masjid. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, namun menjaga-jaga penting, menjaga-jaga wajib. Setuju ya Pak ya? Bu, jangan berhenti. Energi terbesar umat di akhir zaman adalah sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu teruslah minta tolong kepada Allah. Senjata kamu adalah mengandalkan sabar dan salat. Sementara salat terkuat itu adalah berjamaah. Musuh-musuh Islam ingin melemahkan kita dengan menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari salat berjamaah. Ini yang mereka rencanakan, Pak. Maka kita jangan menari di balik genderangnya musuh. Saya tak setuju, kita orang-orang beriman tak setuju. Kita tetap sholat, kita tetap berjamaah, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali kematian. Ya, tetap ke masjid. Pakai masker, pakai. Cuci tangan di luar, cuci. Semprot, semprot. Ya, jaga jarak, jaga jarak. Berhenti sholat, gua pancung lu. Atau lu bunuh aja gua daripada gua berhenti sholat. Kan begitu ya Pak ya? Kita tidak akan pernah mau disuruh berhenti sholat. Dan juga pemerintah gak akan mau kok nyuruh kita berhenti sholat. Cuma jaga-jaga. Nah, kita sepakat itu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Baiklah. Ke depan. Saya melihat dengan mata hati, dengan mata batin saya. Dan semoga saja saya salah. Amin ya Rabbal Alamin. Keadaan kita mungkin sampai di puncak. Puncak apa? Puncak kesusahan hidup di dunia. Kapan itu? 2021 ini startnya. Ya, puncak kesusahan. Kita akan mengalami kesusahan yang tumpang tindih, yang sangat padat dan banyak, Pak. Susah secara ekonomi, susah secara kehidupan, susah secara makan minum, susah secara bahan bakar, susah secara harga-harga barang-barang, susah di awal dengan kesusahan keuangan, ya. Dengan COVID ini kita akan menemukan hadis-hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di akhir zaman kata Rasulullah, saking sulitnya kehidupan umatku, uang menjadi tidak ada harganya. Kalaupun nanti Bapak ingin menyaksikan, Bapak ingat-ingatlah ceramah saya ini. Ibu, uang kertas kita mau uang kertas rupiah, mau uang kertas yuan, mau uang kertas lira, mau uang kertas dolar apa tuh ringgit Singapura, apa saja uang kertasnya menjadi tidak berharga pada saat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harga-harga makanan pokok menjadi sangat mahal sehingga seberapapun gaji orang terasa sangat kurang untuk menutupi kebutuhan utamanya. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, sampai kepada tingkat kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al Adabul Mufrad, seorang tetangga yang dulu bersahabat dengan tetangganya demi berebutan makanan, hanya demi sepotong roti, kalau bahasa Indonesianya hanya demi sesuap nasi, dia tega mendatangi tetangganya berebutan sepotong roti itu dan bahkan membunuh tetangganya demi sepotong roti saking laparnya. Buya, apakah akan sampai kita ke tingkat itu? Kalau hadisnya seperti itu ya pasti sampai. Itu hadisnya untuk kapan itu Buya? Akhir zaman. Mungkin setelah generasi kita kali. Tidak, saya katakan di generasi kita. Kapan itu bulannya? Kapan itu tahunnya? Tunjuk pemilik langit dan bumi, Allah yang maha tahu. Tetapi menurut tanda-tanda, urut-urut tanda-tanda akhir zamannya, di zaman kita ini Pak. Nah jadi kita menyambut dan menghadapi Ramadan ini dengan penuh harap kepada Allah. Ya Rab, bila memang ini adalah Ramadan terakhirku. Seharusnya judul ceramah kita adalah mungkin saja ini Ramadan terakhir kita. Ini harusnya ceramah kita. Mungkin saja ini Ramadan terakhir kita. Sebab, wahai bapak ibu yang kami muliakan, sebab-sebab, faktor-faktor, asbab untuk terwujudnya Rasulullah bersabda di akhir zaman, umatku yang wanita dibandingkan laki-laki perbandingannya 1:50, satu laki-laki 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki? Mereka banyak meninggal dunia. Kenapa mereka banyak meninggal dunia? Karena pertumpahan darah, karena peperangan yang tidak bisa dielakkan. Wanita pasti paling prioritas untuk dilindungi dan diselamatkan. Ada apa-apa, wanita disuruh mundur, sembunyi, dan laki-laki yang maju. Dan faktor-faktor menuju kepada pertumpahan darah itu adalah faktor ekonomi, faktor perbatasan negeri, faktor politik, faktor-faktor-faktor-faktor rebut rampas harta kekayaan milik negeri orang lain, sehingga banyak kaum lelaki yang meninggal dunia. Jadi jika demikian, kita positive thinking saja. Benarkah Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku? Sunnahnya seperti itu Pak. Memang kita dianjurkan untuk menganggap inilah ibadah terakhirku. Bisa jadi inilah Ramadan terakhirku. Bisa jadi. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, di kampung tempat pesantren kita yang laki-laki di Sarik Laweh, Allah, beberapa hari belakangan ini banyak betul laki-laki yang meninggal Pak. Sebentar-sebentar sudah ada tanda laki-laki, tanda ada orang meninggal. Pasti tanya fulan bin fulan, laki-laki, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Udah dekat Ramadan meninggal. Betapa tidak berezekinya beliau ya Pak ya. Sudah dekat Ramadan meninggal. Kemarinnya sehat Pak Ustaz. Kemarinnya masih sehat Bu ya. Kemarin masih nyangkul bareng, kami gotong royong, dan sekarang meninggal. Ini yang saya maksud Pak, kita tak tahu ke depan itu apakah ini betul Ramadan kita. Kalau iya, tiru sahabat yuk. Sahabat itu satu, mereka menyambut Ramadan itu dengan nangis, doa kepada Allah. Kita tiru ini Bapak Ibu. Kita nangis nyambut Ramadan. Kenapa nangis? Gemeteran para sahabat. Jangan sampai hamba tak sampai Ramadan ya Allah. Jangan sampai Ramadan ini hamba tak dapatkan ya Allah. Hah? Mereka doa terus, doa beberapa bulan dari Rajab, Syakban, mereka sudah nangis-nangis memohon kepada Allah agar Allah izinkan mereka mendapatkan Ramadan. Ketika mereka berdoa, isi doa mereka juga salah satunya, ya Allah, izinkan hamba mendapatkan Ramadan ini dan jadikan hamba memiliki energi, beri hamba taufik agar hamba bisa hidupkan hari-hari siang Ramadan, hari-hari malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah, khasnya baca Quran kepada Engkau ya Allah. Ini yang pertama. Selanjutnya dalam Ramadan mereka berlomba. Seluruh sahabat hampir lupa dengan yang lain. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Wahai Bapak Ibu, kita tiru Ramadannya para sahabat. Sahabat 11 bulan sebelum Ramadan datang, mereka mencari dunia. Satu bulan mereka perai dari dunia. Tahu perai? Tahu perai, Pak? Mereka total libur dari dunia. Tidak ada yang buka galeh. Tidak ada yang buka kedai. Tidak ada yang makan tua. Kalau ada kan tua dulu tidak ada kan tua. Ya. Jadi mereka itu memang betul-betul total. Seperti kata para sahabat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masuk, apalagi 10 terakhir Ramadan ya, kendaraannya pun dimasukkannya ke gudang. Kalau bahasa awaknya gua, kendaraan Nabi ketika itu adalah onta, kuda, dikandangkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk Ramadan, beliau menyedikitkan makan dan beliau tidak lagi mau mengurus urusan dunianya. Masya Allah. Kami meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 bulan dah cukuplah untuk mencari tabungan buat menghidupi satu bulan Ramadan. Nah, kalau kita sekarang ini mungkin kita tak mampu macam itu, tapi minimal kita cekek, Pak, dunia kita nih, kita cekek. Kurangi pengeluaran dan kurangi juga pemburuan terhadap dunia, apalagi 10 terakhir. Ini yang kasihan orang panggaleh-panggaleh ini. Orang pedagang-pedagang diikut di pasar-pasar. 10 terakhir Ramadan bagaikan malam Lailatul Qadar untuk memburu rezeki, rezeki dunia. Sayang sekali. 10 terakhir Ramadan itu betul-betul enggak ada lagi kaitan dengan dunia. Bahkan bini pun ditinggal, Pak. Ngapain mereka i'tikaf? Seluruh sahabat itu i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Mereka tidak lagi ngurus dunia. Anak juga tidak lagi diurus, karena anak langsung diurus oleh istrinya di rumah. Kemudian sang suami ngapain? Ke masjid. Kalau istri, istri di rumah bersaing dengan suaminya. Mereka punya perlombaan khusus untuk menamatkan Quran. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan bagaimana para sahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Seluruh sahabat tiap 3 hari 3 malam khatam satu kali Al-Qurannya. Seluruh sahabat. Saya tidak ada membaca ada sahabat yang tidak mengkhatamkan. Setiap 3 hari dalam satu bulan Ramadan mereka khatam baca Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, Buya, kalau kami bertanya, Buya, mana yang lebih afdol? Kami mempelajari mentahsin, tajwid Al-Quran, tafsir Al-Quran di bulan Ramadan, atau kami memperbanyak tamatkan Al-Quran? Jawabannya adalah tamatkan Al-Quran lebih diperbanyak daripada kesibukan-kesibukan yang lain. Bahkan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, menghentikan majlis ilmunya demi memperbanyak menghatamkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Ramadan ini, karena ini kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita, kita jadikan ini Ramadan perpisahan kita dengan Al-Quran. Maksudnya perpisahan bagaimana? Seerat-eratnya Al-Quran dipeluk, sebanyak-banyaknya Al-Quran dibaca, siang hari baca, malam hari baca. Orang yang sanggup baca Al-Quran banyak, yang menyedikitkan makannya bulan Ramadan. Sahurnya standar, berbukanya sedikit. Insya Allah Ta'ala dia akan sanggup baca Al-Quran banyak. Kalau enggak, Pak, padang panjang, ampe angke, parut kanyang, mato balik. Ditambah pula hadis palsu. Man nama fi yaumi ramadhanihi atau naumus sha'imi ibadah. Tidurnya orang yang sedang puasa adalah ibadah, itu hadisnya palsu. Akhirnya dia tidur kayak ular. Tidak, kita tirulah Rasulullah, tidur para sahabat, bagaimana mereka menjauhkan lambung mereka sejauh-jauhnya dari tempat tidur di malam hari, apalagi siang. Siang mereka full untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau enggak, mereka pergi berjihad. Jadi aneh, hebat ya. Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah, dan ini adalah hari-hari yang indah bagi mereka, berjihadnya bulan Ramadan. Pergi berperang di bulan Ramadan, berdakwah di bulan Ramadan, ya, dalam artian mengembangkan Islam dalam bulan Ramadan. Oke, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Syafi'i menamatkan Al-Quran 12 jam siang, tamat satu kali. 12 jam malam tamat satu kali. Dulu Pak, saya enggak kepikir oleh saya. Saya pernah coba, karena saya bukan hafiz Quran, saya pernah coba membaca Al-Quran dari pagi stop, non-stop ya, dari lepas sahur itu, baca dengan bacaan yang cepat. Ternyata saya hanya sanggup 15, 16, 17 juz 12 jam. Masya Allah. Enggak kepikir oleh saya bagaimana cara Imam Syafi'i bisa 30 juz. Tak terpikir oleh saya bagaimana sahabat Uthman bin Affan yang menamatkan Al-Quran dari Al-Fatihah masuk Al-Baqarah sampai An-Nas hanya dalam satu kali khatam di Hijr Ismail, ya, waktu salat witir. Di salat witir tamat Al-Quran 30 juz. Dulu enggak kepikir oleh saya gimana caranya ini. Tapi sekarang hal itu tidak menjadi mustahil. Kenapa? Pesantren yang kami asuh dengan izin rahmat dan nikmat dari Allah. Santri-santri kami, Pak, sudah sanggup membaca Al-Quran 30 juz satu kali duduk di depan syekh. Ada yang 6 jam, 7 menit. Ada yang 5 jam, 20 menit. Yang paling keren kemarin itu adalah namanya Hafiz juga. Masya Allah, 4 jam. 4 jam, 25 menit. Selesai khatam Al-Quran. Saya tak percaya. Tapi kata kawan-kawannya semuanya, benar Bu ya. Hafiz sudah 4 jam 25 menit. Saya katakan, Hafiz duduk. Saya buka Al-Quran, sambung ya. Kamu lanjutkan bacanya. Tapi dengan bacaan, bisa 4 jam 25 menit. Siap Bu ya, katanya. Saya baca, baca, lanjut. Dia lanjut, cepat sekali Pak. Allah, gak ketemu saya salahnya di mana. Cepat sekali. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Ha, sekarang masuk akal. Uthman bin Affan bisa dalam satu kali witir bisa tamatkan Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i dalam satu malam, tentu saja Imam Syafi'i ada tidurnya juga ya, satu malam khatam 30 juz. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang membaca Al-Quran tamat 30 juz kurang dari 30 hari, dia tidak akan memahami Al-Quran. Dalam artian, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia baca itu. Pemahamannya, ilmunya enggak akan dapat. Betul, kalau dia mentargetkan untuk mendapatkan pemahaman. Kalau mendapatkan pemahaman, satu bulan khatamlah satu kali sambil mencari ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Dengan membaca itu kita tahu artinya, itu satu bulan bisa kita dapatkan pahamnya isi Al-Quran. Tapi kalau yang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu hanya sekedar murajaah Quran. Dapat pahala sih dapat, untuk paham Al-Quran tidak akan bisa dapat. Ya. Nah, target bulan Ramadan bukan untuk tadabbur, bukan untuk ta'amuk, bukan untuk membahas dan membedah ayat-ayat Al-Quran, tetapi untuk menamatkan sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang tak sanggup baca cepat, standar sajalah. Standarnya bagaimana? 3 hari khatam satu kali. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tidak? Sanggup tidak? Sanggup, kenapa enggak sanggup? Sahabat-sahabat juga manusia kok. Ya, kalau 3 hari bisa. Saya dengan nikmat Allah 1 hari 1 malam bisa satu kali. Tetapi yang 1 hari kayak Imam Syafi'i saya tak sanggup. Itu memang orang hanya hafiz saja bisa itu. Ya. Anak-anak kami Pak, bukan berbangga-bangga, tapi kita tahadduts bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka berceritalah. Saya bercerita dengan nikmat Allah ya. Wahai Bapak Ibu, santri-santri kami setiap hari itu yang sudah hafiz ya, wajib membaca 10 juz setiap hari. Tapi tiap hari Kamis 30 juz, tiap hari Jumat 30 juz. Nanti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ini kembali 10 juz, 10 juz, 10 juz murajaahnya. Ya, nanti Kamis 30 juz, Jumat 30 juz. Ya, kalau macam ini tentulah mereka jadi lancar, linci membaca Qur'annya. Seperti kata pepatah Minang, apa kaji dek baulang, abih gali dek galitik. Alay. Apa kaji dek baulang abi gali dengan tiap pasar jalan dek batampuh. Pasar jalan dek batampuh. Saking seringnya diulang 10 juz sehari, 10 juz sehari. Awak menangan 10 juz sehari kalau gara-gara kepala rasanya. Gimana itu 10 juz sehari? Ternyata 10 juz sehari itu masya Allah Pak. Maaf ya Pak ya, putra saya usianya baru masuk 13 tahun. Kemarin saya tanya waktu kami kan ada acara seminggu yang lalu. Kami menantuan di sini Pak. Ya, dengan orang Pekanbaru. Kami acara anak saya sebelum dia nyebur masuk ke kolam renang. Jadi acaranya itu di kampung kampung apa itu? Dekat dengan airport lokasinya yang ada masakan kampungnya khas Melayu gitu ya, Pak ya. Saya tanya sama anak saya sini, Nak. Siapa tadi yang menyimak Ananda? Yang menyimak tadi Abang Umar katanya. Abang Umar. Berapa tadi khatam Qur'annya, membaca Qur'annya? Baru 2 juz, Pak. 2 juz itu berapa lama membacanya? Setengah jam katanya. Setengah jam anak kecil. Setengah jam 2 juz. Ya, wahai Bapak Ibu, ternyata saya tanya, Ananda berapa sanggup membaca sehari? Kami biasa disuruh oleh Syekh 4 juz atau 5 juz sehari. Tapi kalau hari Kamis, Pak, karena hafalannya baru 8 juz ya, wajib 8 juz semuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin pondok-pondok pesantren tahfiz Quran kita nanti kalau dapat belajarnya metodenya seperti yang diajarkan Syekh kita Pak. Karena anak-anak ini 1 tahun paling lama udah hafiz Quran 30 juz dan hafalannya kuat. Ya. Bahkan ada anak yang 5 bulan hafiz Al-Quran, saya tes dia lulus. Saya tidak berbohong, mari datang. Mari datang ikut dengan saya ke Payakumbuh, kita tes anak itu Pak. Orang Bukit Tinggi anaknya. Ya, orang Bukit Tinggi. Kita tes anak itu, kalau Bapak menemukan saya berbohong, saya kasih Bapak hadiah. Saya ikutkan Bapak umroh dengan biaya dari saya. Jadi saya tak bohong, 5 bulan khatam 30 juz Al-Quran. Hafal dalam kepalanya, dites ayat mana saja dia bisa dengan izin dan nikmat dari Allah. Nah, tahfiz macam ini yang ingin kita wujudkan. 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Standar kami yang paling ini Pak, 3 tahun sudah wajib hafiz Al-Quran 30 juz mutskin. Tak boleh tidak. Tapi memang ada anak-anak yang memiliki kemampuan yang agak kurang, maka mereka kami beri dispensasi. Dispensasinya apa? Minimal 20 juz sudah hafal 30 sudah hafal Al-Quran dalam 3 tahun dan nanti anak kami masukkan yang 10 juz sisanya untuk menjelang masuk ke tingkat SMA-nya, kami masukkan mereka ke takhili namanya. Takhili itu adalah anak ini enggak langsung masuk ke tingkat SMA Ma'ad Mulazam Al-Ufas, tapi sempurnakan dulu 30 juznya. Jadi nambah 10 juz lagi 1 tahun ke depan. Nah, wahai Bapak Ibu, pokoknya yang bisa masuk tingkat SMA di pesantren kita adalah anak-anak yang hafiz Al-Qur'an 30 juz dan hafalannya sudah kuat. Program berikutnya adalah program itqan dan program mengambil sanad. Setelah itu baru mengambil qiraah. Syekh menguasai 10 qiraah asyarah kubra, 10 qiraah asyarah sughra dan beliau menguasai 20 riwayat. Ya, jadi dengan ini murid-murid bisa mendapatkan total keilmuan Al-Quran ini secara sempurna. Kita kembali wahai Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tidak mungkin rasanya menjadi hafiz hafizah, biayai anak-anak yang punya kemampuan untuk menjadi hafiz. Selama dia baca Al-Quran seumur hidupnya, selama dia mengajarkan Al-Quran, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan nanti di akhirat Bapak Ibu akan dibawanya, termasuk di antara 10 orang yang diberi syafaat adalah orang yang membiayainya sehingga dia bisa menjadi hafiz Al-Quran dan menjadi guru penghafal Al-Quran. Begitu Pak. Ini metode yang paling cerdas, paling cepat. Buya, di pesantren Buya ada enggak anak-anak yang memiliki kemampuan, orang tuanya tak mampu, saya mau menjadi orang tua asuhnya? Ada banget. Sekarang 30% santri kita adalah anak-anak yang kita subsidi, Pak. Kita subsidi, kita carikan orang tua asuhnya. Sementara mereka anak-anak yang tidak mampu, tapi otaknya mampu, orang tuanya tak mampu. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang minat macam itu, Buya kami ingin ambil 1 anak. Biayanya 1 bulan adalah 1,7 1.700.000 udah semuanya di situ. Udah semuanya di situ. Nah, saya ambil 1 anak Buya. Tafadhol. Ada 30% dari santri kita. Santri kita lebih kurang sekarang jumlahnya adalah 260 orang baru Pak, laki-laki wanita. Yang wanita di kota, yang laki-laki di kabupaten 50 kota. Memang kami jarakkan Pak. Kalau didekatkan jarak mereka, energi positif negatif ketemu itu bahaya, Pak ya. Jadi kami hindarkan anak-anak, jangan sampai seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, bercerita kita tentang masalah dahsyatnya Ramadan, Al-Quran dan sebagainya, ini tak akan ada putusnya. Cuma saya berharap Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan momen ini. Kalau Bapak Ibu masih punya anak cucu, masih punya anak keturunan, berazamlah di akhir zaman ini masukkan mereka ke pesantren tahfiz Quran. Daftarkan mereka segera. Buya ke tempat Buya bisa enggak? Saya kasih tahu ya, yang mau mendaftar ke tempat kami bisa, tamat SD. Tapi syaratnya baca Qur'annya sudah bersih, tajwidnya, tahsinnya sudah bersih, punya hafalan minimal 1 juz bersih, juz 30. Tapi kita prioritaskan sudah hafal 3 juz. Apalagi lebih dari itu, kita prioritaskan itu. Dan kita membatasi anak yang akan kita terima, wahai Bapak Ibu. Nah, setiap kali, tiap hari anak membaca Al-Quran di sana, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu di rumah. Bapak sedang menggaleh, Bapak sedang di kantor, Ibu sedang di rumah, masa pahalanya terus mengalir karena anak kita terus baca Quran. Bayangkan Pak, dia nanti setelah dia ahli, dia ajarkan pula orang lain mengajar Al-Quran. Kemudian orang-orang membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran ini dari anak kita nanti ngajar pula. Pahala mereka semua ngalir pada Bapak Ibu sebagai ayahnya, sebagai bundanya. Allahu Akbar. Sementara rezeki anak ini dijamin oleh Allah. Hafiz Al-Quran dijamin rezekinya. Maaf ya Pak ya, bahkan lebih baik daripada seorang PNS, bahkan lebih baik dari seorang pedagang ya. Apabila dia punya rezeki, maka rezekinya dunia akhirat, rezekinya penuh barokah. Dan orang-orang tua pasti akan berebutan ingin bermenantu anak yang hafiz Al-Quran. Biasanya begitu Pak. Enggak pernah, belum lagi tamat sudah diperebutkan untuk ngajar, untuk menjadi menantu dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin dari saya, waktu sudah jam 6:30 lewat dan ini hari Jumat, tapi tanggal merah sekarang ya. Iya Pak ya. Bapak mau ke kantor juga nih? Ya, kalau tidak ke kantor mungkin masih bisa kita lanjutkan diskusi sebelum kita berdoa bersama. Nah, kalau Bapak Ibu ingin diskusi tentang Ramadan kita ya, atau tentang hal-hal yang bersifat keislaman atau tentang akhir zaman, tapi saya tidak bisa lama-lama juga, jam 10 menit saja saya kasih waktu. Kalau ada yang mau diskusi, tanya jawab, tafadhol. Jika tidak, kita tutup dengan doa. Ya, alhamdulillah donasi kita yang terkumpul di pagi hari ini adalah 2.452.000. 2.452.000. Ini kalau dibagi 2, 1.227.000 ya. Jadi wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, alangkah cantiknya kalau ini bisa digenapkan di angka 3 juta. Minimal di angka 3 juta saja. Jadi enak juga baginya untuk 2 masjid, 2 pesantren. Tinggal Bapak datangi panitia atau EO yang mengangkat acara ini, tafadhol tambahkanlah sedikit lagi supaya bisa ini menjadi bulat dari Masjid Tauhid insyaallah taala. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan.